Tetap menemani sinari kau pergi, tinggal aku sendiri. Lelah ku cari, tak juga ku temui. Saat kau hilang, tujuh sumpah ku maki. Aku berjanji jika nanti kau pergi, doakan kau mati. Aku yang selama ini berharap kau untuk coba mengerti, untuk apa aku di sini sejarah kelapalan. maafkan aku, ingin putus. Oh sayang, maafkan aku, ingin putus. Oh sayang, maafkan kita.

teduhkan lagi. Kau hancurkan hatiku untuk melihatmu.